lantas tenggelam. Ku terawang jauh pandangan, teringat akan dirimu yang kini telah jauh dariku. Waktu ku lantaskan kaki dan tak pernah akan